الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ما اسم مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا siapa nama nulis kitab yang akan kita kaji yang akan kita baca dan di dalamnya terdapat kumpulan beberapa hadis hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Man? Ha? Yahya ibn Syaraf Muhyiddin Abu Zaf Zakaria. Abu Zakaria. Naam. Kenapa beliau disebut dengan An-Nawawi? Naam, dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, Desa Nawa. Di Jawa mana itu? Jogja? Hah? Syria, nah. Suri. Ahsan. Suri. Naam. Beliau lahir di tahun berapa? Hah? 631. Berarti di abad ke 7. Nah. Kemudian setelah itu beliau di bersama ayahnya berpindah ke Damaskus. Ibu kota Syria, dan umur beliau pada saat itu 18 tahun. Ketika di Damaskus beliau mendapatkan 3 keutamaan, 3 keistimewaan. Nah, yang pertama, al-jadd fi talabil ilm, semangat, rajin di dalam mencari ilmu sampai beliau menghafal kitab At-Tanbih. Nah, berapa bulan? 4 setengah bulan. Nah, lebih dari 200 halaman. Sampai mendapatkan perhatian khusus dari gurunya. Kemudian yang kedua, Zidan. Nah, luas ilmu, luas pengetahuan. Nah, disebabkan karena banyak menghadiri majelis-majelis halaqat. Nah, duduk kepada masyayikh yang ada di kota itu. Nah, dalam satu hari beliau sampai menghadiri berapa kali? 14 kurangi 2 12. Nah, 12 kajian di nahwu, sharaf, fikih, aqidah. Nah, bahasa, rijal, hadis. Nah, kemudian yang ketiga, siapa ini? Abdurrahman namanya. Abdurrahman. Banyak apa? Itu tulisannya, karya ilmiah. Nah, beliau menulis di umur yang keberapa? Amam. 29, 30 tahun. Itu beliau mulai. Nah, tulisan. Hendaknya ada di antara tulisannya Imam An-Nawawi? Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Syarah Sahih Muslim. Bapak, kitab yang kita baca apa? Riyadhus Shalihin. Hadis. Bahasa Arabnya 40. Hadis Arba'in. Arba'in An-Nawawi. Nah, beliau wafat di umur berapa tahun? Pagi 45. Di umur yang masih sangat muda. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fadhal. Nah, pada bab yang pertama ini beliau meletakkan satu topik, al-ikhlas, sebuah keikhlasan, wa ihdharin niyyah, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'mal, di seluruh amalan, perbuatan, wal aqwal, di semua ucapan, perkataan, al-barizah, yang nampak, yang kelihatan, yang nyata, wal-khafiyah, dan yang tersembunyi, yang samar-samar. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan 3 dalil dari Al-Quran sebelum masuk kepada hadis yang pertama, yang menjelaskan mengenai topik dan tema ini. Beliau mengatakan al-ikhlas, bab mengenai keikhlasan. Al-ikhlas maka nadillah, segala amalan yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nadillah. Ini disebut dengan ikhlas. Wa ihdharin niyyah, dan harus menghadirkan niat. Apa sih artinya niat? Niat memiliki 2 sudut arti, bahasa, kemudian istilah syar'i. Secara bahasa, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan niat fil lugha al-qasd. Niat itu al-qasd. Maksud, keinginan, tujuan. Jadi an-niyah hiyal qasdu wal irada. Al-qasdu wal irada, maksud, keinginan, kehendak, tujuan. Kemudian secara istilah syar'i, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bahuti, al-azm ala fi'lil ibadah. Niat itu adalah tekad untuk menjalankan ibadah. Al-azm ala fi'lil ibadah, tekad, bulat, kuat, kemauan untuk beramal, mengerjakan ibadah, taqarruban ilallahi ta'ala, Tentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri, karena bagian daripada kurba. Mendekatkan dirinya dengan amal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan definisi Al-Hanabilah. Definisi dari mazhab Al-Hanabilah. Mazhab Hanbali. Apa itu niat? Al-azm ala fi'lil ibadah, tekad untuk menjalankan, mengamalkan, melaksanakan amalan ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan niat itu dia akan mendapatkan pahala. Wasyurutun niyati thalatha. Wasyurutun niyah thalathatun. Syaratnya niat itu ada tiga. Syaratnya niat itu ada tiga. Yang pertama adalah niyatul ibadah. Niat kepada jenis tertentu dalam ibadah. Niat apa ini? Puasa. Oh, berarti dia akan menahan dari lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia ketahui apa yang dia niatkan dari jenis tertentu. Ini niat apa? Niat sholat. Berarti dia akan menghadap kepada kiblat, bersuci sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian amalan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Ini niat apa sekarang? Di bulan Ramadan, saya mengeluarkan zakat. Berarti dia punya harta sudah berputar satu tahun dan telah sampai apa? Nisab. Sehingga dia keluarkan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada delapan golongan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan begitu pula amalan-amalan yang lain. Jadi yang pertama adalah niyatul ibadah. Ketentuan jenis ibadah dalam niat tersebut. Kemudian yang kedua adalah niyatul ma'mul. Niat amalan untuk siapa? Yang pertama adalah niat ibadah. Yang kedua, niat amalan untuk siapa? Nah, antakuna lillah. Amalan tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada lainnya. Ini syarat niat yang kedua. Maka enggak sah kalau diperuntukkan kepada makhluk, diperuntukkan kepada wali, diperuntukkan kepada kuburan, apalagi jin, makhluk halus. Maka harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku, lillah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yang terakhir, imtithalan li amrillah. Niat itu ada untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Imtithalan li amrillah. Dia niat bahwasanya ibadah yang akan dia lakukan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan perintah selain Allah. Bukan kebid'ahan, bukan kesyirikan, bukan khurafat, bukan tahayyul. Dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka ani syirk. Aku tidak butuh dengan sekutu di dalam kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat suatu amalan asyraka ma'ya fihi ghairi, kemudian dia sekutukan aku dengan selainnya, taraktu huwa syirka, aku akan tinggalkan dia, berarti amalannya tertolak, pelakunya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syirka, dan aku juga tinggalkan perbuatannya, sekutunya, kesyirikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga syarat niat. Yang pertama tadi apa? Niatun ibadah. Kemudian yang kedua, niatun ma'mul. Yang ketiga, imtithalan li amrillah. Nah, kemudian ikhwani hafizakumullah, al-ikhlas wa ihdharin niyyah, kata Imam An-Nawawi, sebuah keikhlasan dan menghadirkan niat di seluruh amalan, perkataan, ucapan, perbuatan yang nampak, nyata maupun yang samar dan tersembunyi. Mana sih tempatnya niat? Letaknya niat itu di mana? Mahalluha al-qalb. Letaknya niat tidak lain dan tidak bukan hanya di dalam hati. Bukan amalan anggota badan. Niat itu adanya di sini. Di dalam dada. Di hati masing-masing. Mana dalilnya bahwasanya niat itu keluarnya dari hati, keinginan itu dari hati, kemauan, tujuan, tekad itu dari hati. Terdapat dalam Al-Quran dan terdapat pula dalam As-Sunnah. Hati ini ada amalannya. Dari situ seseorang apa? Sedih, seseorang senang, seseorang bahagia. Nah, dari Al-Quran, ikhwani afidhakumullah, tiga ayat. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 25. Al-An'am ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, kami jadikan atas hati-hati mereka akinnah, seperti tutup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, dijadikan hati manusia seperti tutup. An yafqahu, sehingga mereka tidak bisa memahami. Berarti mengerti, memahami datangnya dari apa? Hati. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bergandak, hati dibuat padat, dibuat kaku sehingga tertutup, membuat seseorang sudah tidak paham lagi. Berarti pemahaman dari sini. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang terdapat di dalam surat Al-A'raf, Al-An'am, kemudian yang kedua Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada manusia yang selamat, manusia yang terpuji, manusia pilihan, hati mereka digunakan untuk tunduk kepada Allah. Di sana ada hati, mereka punya, tapi tidak bisa, dan tidak digunakan untuk memahami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa tunduk kepada kebenaran. Dari mana ini? Hati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan dua kali dalam ayat ini. Al-Hajj ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, afalam yasiru fil ard, tidaklah mereka berjalan di muka bumi, fatakuna lahum kulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka memiliki hati, dengan itu mereka berakal, dengan itu mereka mengerti, dengan itu mereka memahami, dengan itu mereka memaknai. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga-telinga yang dengan itu mereka bisa mendengar. Sebutkan hati, memahami, mengerti. Fa innaha la ta'mal absar, bukan mata yang buta. Mata bisa melihat, bisa memandang, bisa menelaah. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tapi yang buta itu hati mereka yang terdapat di dalam dada. Maka dari tiga ayat ini, ikhwani afidhakumullah, keinginan, tekad, niat itu datangnya dari sini. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, ketahui, perhatikan, di dalam badan ini ada segumpal daging. Di tubuh kita ini ada mudghah. Idza saluha, idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau gumpalan daging ini baik, maka seluruh jasadnya bagus. Berarti ini barometer, tolak ukur, acuan gumpalan daging tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau sudah gumpalan ini bobrok, jelek, maka rusak seluruh badannya. Jadi ini timbangan. Kalau baik berarti positif, kalau jelek berarti negatif. Nabi SAW bersabda apa? Ala wahiyal qalb. Tidak lain dan tidak bukan gumpalan darah atau gumpalan daging tersebut adalah hati. Nah, maka sekali lagi, tempatnya niat adalah di dalam hati, manusia artinya niat bukan di bibir, niat bukan di lisan. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena sudah kita sampaikan tadi, laisat min a'malil jawarih. Karena niat itu bukan amalan tubuh, bukan amalan badan. Kenapa? Li'annana 'alimna fil lughah. Karena kita sudah mengerti bahwasannya definisi niat secara bahasa apa tadi? Maksud al-qasd, keinginan, yang namanya keinginan adanya di al-qalb, bukan di lisan. Wakadzalika 'alimna fi syara', begitu pula kalau tadi bahasa di dalam syariat, kita ketahui bahwasanya tempatnya niat itu di hati. Limadha? Li'annana la na'lam fi haditsin wahid, karena kita tidak pernah mengetahui. Satupun hadis sahih ataupun dhaif, kalau ada yang menyatakan bahwasanya niat itu tempatnya di lisan. Kita mengetahui di dalam syariat bahwasanya tempatnya niat ini di hati. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis, baik hadis tersebut sahih ataupun hadis tersebut dhaif, yang menyatakan bahwasanya niat itu tempatnya di lisan. Dan telah dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ittifaq ala dhalik, kesepakatan di antara para ulama zaman dahulu. Bahwasanya niat ini tempatnya di kalbu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa beliau menegaskan, inna niyyah tatba' al-ilm. Niat ini mengikuti ilmu. Niat ini mengikuti pengetahuan. Niat ini mengetahui. Fahamnya Anda, mengertinya Anda, tahunya Anda. Mengikuti apa tadi? Ilmu. Kemudian beliau lanjutkan, faman alima ma arada fi'lahu, maka barang siapa yang dia tahu apa yang dia lakukan, barang siapa yang mengilmui, yang faham apa yang akan dia perbuat, faqad nawa, berarti dia telah niat. Idh la yumkin fi'lun bila niyyah, karena enggak mungkin perbuatan tanpa adanya niat. Maka orang yang sudah mengetahui, memahami apa yang akan dia lakukan, berarti dia sudah meletakkan niat dalam hatinya. Mustahil perbuatan tanpa adanya apa? Keinginan ataupun niat. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian di sini ada sebuah faedah bahwasanya niat itu syuriat lisyai'ain, disyariatkan untuk dua hal. Apa sih manfaatnya niat? Untuk dua manfaat. Untuk dua kepentingan. Apa tujuan niat? Untuk dua poin. Yang pertama, at-tamyiz bainal 'adah minal 'ibadah. untuk membedakan antara adat, kebiasaan dengan ibadah. Taunya dari mana? Ya niat dilihat. Contohnya apa ikhwani afidhakumullah? Kita lihat ada dua orang duduk di dalam masjid, satu di kanan, satu di kiri. Mereka sama-sama duduk bersila. Yang sebelah kiri julusuhu lil istiraha. Dia duduk ingin santai di masjid, istirahat. Maka ini ada kebiasaan. Nah, dan yang satu lagi duduknya di sebelah kanan, sama-sama di dalam masjid, tapi ini yang kedua, dia niatnya apa? I'tikaf. Perbuatannya sama. Ini duduk, itu duduk. Ini ada, ini apa? Ibadah. Dari mana kita tahu? Ini niatnya yang membedakan. Begitu juga mungkin contoh yang lain. Seseorang ya'kul ta'aman lisyahwah. Dia mengkonsumsi makanan karena apa? Nafsu. Pengen. Keinginan. Atau ngidam kalau perempuan. Dan satu lagi, dia mengkonsumsi makanan, di benaknya dia adalah mengikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, makan dan minum. Wala tusrifu, jangan boros, berhambur-hambur, berlebih-lebihan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang satu makan ada, yang kedua makan apa? Ibadah. Dengan makan tersebut ingin menguatkan dirinya agar bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sekian banyak ibadah. Amalannya apa? Padahal sekedar makan. Karena niat. Ini biasa, ini dapat pahala. Contoh yang lain. Nah, dua orang ini satu saudara, bahkan kembar mungkin. Dua-duanya kaya raya. Yang adik pakai baju bagus. Liajli tarufu, menampakkan di hadapan umat manusia, meninggikan dirinya, sombong, congkak dengan pakaian tersebut. Yang kakak, saudara kembar, sama-sama kaya, sama-sama menggunakan pakaian baru, mungkin warnanya persis dengan merek yang sama. Tapi yang kedua ini dia pakai baju itu karena menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Inna Allah yuhib minal abd an yudhir athara ni'matil abdi ali. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang apabila seorang hamba menampakkan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala senang. Dengan itu kemudian dia bersyukur. Yang satu sombong, yang satu apa? Bersyukur. Sama-sama menggunakan pakaian yang baru. Ini congkak, ini menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kesombongan. Ini ada, Ini apa? Tahu dari mana sekali lagi niat? Kemudian mungkin contoh yang lain, mengeluarkan harta dia tujuannya basa-basi dengan memberikan hadiah. Dia memberikan hadiah kepada orang. Tujuannya apa? Sekedar basa-basi, pengen akrab. Yang satu lagi sama-sama mengeluarkan uang, nominalnya juga persis, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat apa? Zakat, sedekah. Maka yang satu ada, yang satu ibadah. Begitu pula dua orang, yang satu enggak makan, ini pun juga enggak makan. Satu ini dia enggak makan karena diet, enggak makan karena pengen menurunkan berat badan, atau enggak makan karena kefakiran, enggak punya, atau enggak makan karena pengen hemat. Enggak banyak mengeluarkan harta, pengen hemat. Ini enggak makan, kemudian dia tidak minum, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa. Suratul fi'li wahidah. Bentuk amalannya sama. Ini enggak makan, itu enggak makan. Tapi ini ada kebiasaan dan ini apa? Ibadah. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, yang terakhir. At-tamyiz bainal ibadat ba'dhiha ba'dha. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau yang pertama tadi apa tujuannya? Nah, ada dengan ibadah. Ini tidak. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini gunanya apa? Gunanya niat. Rajulun yusalli rak'atain. Seseorang sholat dua rakaat. Yang satu ini sholatnya tatawu, sunnah. Yang satu ini sholat apa? Wajib. Yang satu faridah, yang satu apa? Nafilah. Hadza naflun wa hadza wajib. Tahu dari mana kita? Apa yang bisa membedakan? Perbuatannya sama. Ini dua rakaat, ini pun juga dua rakaat. Dari apa? Niatnya. Nah. Musafir bersama satu rombongan dikumandangkan azan asar. Dia sampai, tiba, mampir di pom bensin. Sudah datang waktu sholat. Di pom bensin itu ada masjid. Di sana ada muadzin, ada imam. Dia ambil wudhu, dikumandangkan sholat, sehingga musafir ini sholat bersama mukim. Mukim sholat asar 4 rakaat, musafir sholat duhur 4 rakaat. Yang dikerjakan apa? Sama. Boleh apa enggak boleh? Imamnya asar, makmumnya duhur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang membedakan apa nih? Niatnya. Nah, ini zuhur dan yang di depan apa? Asar. Nah, mendapatkan pahala jamaah. Dan itu merupakan sunnah. Minas sunnati salatul musafir wara'al muqim. Salatnya musafir di belakang apa? Muqim. Minas sunnah. Jadi seyogianya musafir, namun tiba dari satu tempat, jangan kemudian dia menjadi apa? Menjadi imam bagi sholat orang yang mukim. Nah, ini dari sisi apa? Afdholiyah, afdholnya. Boleh, boleh, gak ada masalah. Nah, tapi afdholnya sholat musafir di belakang apa? Mukim. Nah, begitu pula yang lain empat orang saat ini sama-sama memberikan makan. Empat orang, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Rauf. Nah, memberikan makan kepada fukara masakin. Yang satu ini membayar fidyah. Beberapa hari tidak apa? Tidak puasa. Karena mungkin tua renta, senja. Dia merupakan orang yang mendapatkan uzur. Nah, yang Abdullah nazar memberikan apa? Makanan kepada fakir miskin. Yang Abdul Aziz salah dalam sumpah. Sumpahnya keliru. Ada apa? Kafar. Dia memberikan makan kepada fakir miskin. Sisanya Abdul Rauf baru menikah di bulan Syaban, akhir Syaban menikah. Masuk di bulan Ramadan enggak kuat. Nah, di siang hari di bulan Ramadan mendatangi istrinya. Hubungan intim, jima di siang hari di bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Di antaranya berpuasa 60 hari atau memberikan, kalau enggak mampu memberikan apa? Makanan. Memberikan makanan kepada fakir miskin, tidak mampu baru berpuasa. Sehingga dia memberikan makanan kepada fakir miskin. Nah, amalannya apa? Satu. Yang membedakan Abdul Rauf, Abdul Aziz, Abdullah, Abdul Rahman, fidyah, kafaro, sumpah. Ini adalah apa? Ini niatnya. Semuanya ibadah. Begitu pula contoh yang lain. Sembelih. Ini untuk apa? Aqiqah. Dan ini untuk apa? Kurban Idul Adha. Nah, sama-sama mengucurkan darah untuk mendekatkan diri, namanya ibadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang lain memeras anggur. Ada dua orang sama-sama memeras anggur. Yang satu untuk apa? Khamr. Jadikan arak, bir. Setelah fermentasi. Yang satu lagi meres anggur untuk apa? Untuk apa ya? Fauzi. Ya, apa ada obat dari perasaan anggur? Buat cuka. Bisa cuka dari anggur. Bisa cuka dari anggur. Zen cuka dari anggur. Nah. Atau yang satu lagi buat jus. Nah. Perbuatannya apa? Sama. Nah. Yang ini mendapatkan pahala ibadah, yang ini mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa suratul fi'li wahidatun. Perbuatannya mereka sama. Maka ikhwan hafizakumullah, niat itu disyariatkan karena dua perkara. Yang pertama, membedakan antara adah dengan ibadah. Yang kedua, ibadah antara yang satu dengan yang lain. Kemudian karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terdapat di dalam hati manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka muallif al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalil di dalam surat Al-Imran ayat 29. Kul in tuhfu ma fi sudurikum, katakan wahai Muhammad kepada mereka, apapun yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kamu, di dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamuhullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetahui. Artinya Allah mengetahui niat seluruh makhluknya. Kemudian manusia wajib untuk mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh ibadah. Nah, mengharapkan ridhanya Allah dan mengharapkan akhiratnya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan niat hanya kepadanya, sehingga al-muallif menyebutkan dalil yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wama umiru illa liya'budullah, dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan di dalam agama, tulus, hunafa, menjalankan agama dengan lurus, wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu merupakan agama yang benar. Mengikhlaskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan memasuki hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Al-Khattab mengenai perkara niat, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.